rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Dururul Bahiyah lil Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Kita sampai pada bab Shalatul Idain. Bab tentang salat dua Id. Kata beliau rahimallahu taala, hiya raq'atani fil ula sab'u takbiratin qabla al-qira'ah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, salat Id itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu dua rakaat. Fil ula sab'u takbiratin qabla al-qira'ah. Pada rakaat pertama itu ada tujuh takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Ada tujuh takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Di sini letak khilaf di antara para ulama, tujuh takbir itu apakah termasuk di dalamnya takbiratul ihram atau di luar takbiratul ihram. Nah, khilaf, sebagian mereka mengatakan tujuh takbir ini di luar takbiratul ihram, sehingga kalau dijumlah menjadi delapan. Sebagian lagi berpendapat tujuh takbir ini termasuk takbiratul ihram. Ini yang dikuatkan oleh Al-Alama Ibn Thaymin, Nam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan sebagian besar dari para a'immah, bahwasanya tujuh takbir itu termasuk takbiratul ihram. Jadi takbir tambahannya itu ada enam. Memang hadisnya lafadznya umum, hadis Aisyah. Demikian juga hadis Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya kata beliau, ana nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabbara fi 12 takbiratan atau 10 takbiratin kabbara fi 12 takbiratin. Naam, 10 takbiratin, 7 fil ula wa 5 fi tsaniyah. 7, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir pada dua salat Id itu dengan 10 takbir atau afan. Kabbara fi Idin 12 takbiratan. Nah, ini betul. Kabbara fi Idin 12 takbiratan, 7 fil ula wa 5 fil thaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin Shu'aib, meriwayatkan hadits ini dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir dalam salat Id 12 takbir. 12 takbir. 7 fil ula, 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua 5 takbir. Hadis keluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimallahu taala. Sifatnya umum, 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. 6. Kemudian terkait dengan takbir pada salat Id, takbir tambahan, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau seseorang misalnya lupa atau lupa, kemudian dia hanya bertakbir sekali, kemudian dia membaca Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Nah, tapi kalau makmum mau mengingatkan, maka la haraj, tidak mengapa. Makmum mau mengingatkan subhanallah misalnya, tidak mengapa. Kemudian pembahasan berikutnya adalah takbir tambahan ini bagi makmum itu tidaklah dengan dikeraskan suaranya. Makmum tidak perlu ikut-ikutan mengeraskan suara tatkala bertakbir dengan takbir tambahan ini. Dan apakah kemudian mengangkat tangan atau tidak, ini juga khilaf diantara para ulama. Wallahu ta'ala alam, sebatas apa yang saya ketahui, yang lebih kuat nampaknya adalah dengan mengangkat kedua tangan ketika takbir. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Baik. Sebagaimana atsar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, nah, beliau mengatakan terkait dengan takbir salat Idul Fitri, Idul Adha, takbir tambahan maksudnya bagi makmum, dan demikian juga salat jenazah. Demikian juga salat jenazah. Nah, yurfa yadahu wala yurfa sautuhu, kata beliau. Nah, tangannya itu diangkat tetapi suaranya tidak diangkat. Suaranya tidak diangkat tatkala takbir tambahan pada salat Id maupun salat jenazah. Nah, bagi makmum, bagi imam, maka dia harus mengeraskan suaranya. Qabla al-qira'ah, kata beliau rahimallahu taala, sebelum membaca Al-Fatihah. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan membaca doa istiftah. Di mana letak membaca doa istiftah? Apakah setelah takbiratul ihram atau setelah takbir tambahan? Taib. Kedua cara ini boleh untuk dilakukan. Apakah dia baca setelah takbiratul ihram, dia diam sebentar untuk membaca doa istiftah, kemudian membaca takbir tambahan, atau setelah takbir tambahan yang terakhir, nah, baru kemudian dia baca doa ul istiftah. Ini juga diperbolehkan. Nah, karena memang doa istiftah itu dibaca sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah dimanapun letaknya, maka yang demikian tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan hukum salat Id. Hukum dari salat Id. Nah, sebagian mereka berpendapat wajib. Salat Id itu hukumnya wajib. Nah, ini juga yang dipegang oleh Al-Imam Syaukani sahib Al-Matan. Nah, ini yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala, beliau berpendapat salat Id itu hukumnya wajib. Nah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terus menerus tidak pernah meninggalkan melaksanakan salat Id. Nah, dan demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, memerintahkan kepada para wanita ketika itu, baik yang sedang haid, nifas, atau yang sedang dipingit, untuk tetap keluar walaupun tidak melaksanakan sholat, tapi tetap keluar menuju kepada musalla. Nah, menuju kepada musalla. Kata beliau ini menunjukkan bahwasannya, nah, kalaulah itu hanyalah sunnah semata, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan, nah, untuk mengeluarkan para wanita menghadirinya, menghadirinya. Namun wallahu taala alam bissawab, jumhur berpendapat salat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini yang dipegang oleh jumhur, dipegang oleh jumhur. Taib. Pertama, memang tidak ada nas yang sahih lagi sharih yang kemudian menetapkan bahwasanya salat Id itu adalah hukumnya wajib. Demikian pula banyak, sekali lagi banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam idza shalla khamsaha," apabila dia salat, nam, 5 waktu. Nam, maksudnya itu salat wajib. Salat 5 waktu, salat wajib. Dan itu beliau tatkala dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dalam Haji Wada ketika itu, beliau mengatakan demikian. Orang yang dia itu berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian dia itu salat 5 waktu, 6, dan seterusnya di seterusnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadkhulunal jannah, dia akan masuk surga. Demikian juga yang apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan terkait dengan para wanita. Naam. Idza salatil mar'atu khamsaha wa sama syahraha dan seterusnya. Apabila seorang wanita itu dia salat 5 waktu. Puasa di dalam bulan Ramadhan dan seterusnya, maka akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, mentaati suaminya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Taib. Maka jumhur berpendapat salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib. Dan ini yang lebih kuat insyaallah taala. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa fi thaniyati khamsun kadzalika. Dan pada rakaat yang kedua adalah 5 takbir. 5 takbir. Takbir 6 tambahan selain takbir al-intiqal, selain takbir perpindahan. 6 perpindahan bangkit dari sujud. 6 bangkit dari sujud itu tidak dihitung karena itu bukan takbir tambahan. 6 wa yakhthubu ba'daha, dan berkhutbah setelah salat. Ini perbedaan antara salat Id dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbahnya dilakukan sebelum salat, kalau salat Id khutbahnya dilakukan setelah salat. Hanya saja tatkala kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah, mereka mengganti khutbah itu setelah salat. Mereka mengganti khutbah itu sebelum salat. Sebelum salat. Pada pemerintahan Bani Umayyah. Taib. Alasan mereka disebutkan oleh para ulama dalam sejarah itu dikarenakan di awal-awal itu mereka kalau khutbah isinya menjelek-jelekan seseorang. Sehingga kaum muslimin ketika itu kalau mereka berkhutbah, khalifah dari Bani Umayyah ini berkhutbah, setelah sholat bubar semuanya. Kan hukumnya memang tidak wajib mendengarkan khutbah. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang dia ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, silahkan duduk. Barang siapa yang ingin keluar tidak mendengarkan khutbah, silahkan keluar. Kata Nabi SAW. Ketika Bani Umayyah ini di khutbah-khutbahnya itu menjelek-jelekan, sebagian orang-orang yang memang memiliki keutamaan, yang Allah berikan keutamaan kepada mereka, sehingga kaum muslimin gerah gitu ya, tidak mau mendengarkan khutbahnya. Selesai sholat, bubar mereka. Untuk mensiasati itu, maka mereka mengubah khutbah dulu, baru sholat. Jadi mau gak mau ya mereka dengarkan khutbah. Datang pagi, mereka khutbah dulu, baru kemudian sholat. Tetapi ini pun kemudian diganti di masa-masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala, atau bahkan sebelumnya. Wa yustahabbu at-tajammulu, dan disunahkan, disukai untuk berhias ketika itu pada hari Id, memakai pakaian yang terbaik. Tajammul bithiyab, berhias, berdandan dengan pakaian yang terbaik, enggak harus baru tapi yang terbaik, yang berwarna putih, jubah. Itu pakaian-pakaian yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi beliau radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana ahabba thiyabi. Kana ahabba thiyabi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Kata Ummu Salamah, ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-qamis. Qamis. Bahasa kita gamis, tapi yang lebih tepat jubah. Qamis itu jubah. Disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai al-qamis? Yang pertama, astar. Karena pakaian ini astar, lebih menutup dibanding yang lainnya. Jubah itu lebih menutup, nah, dibanding yang lainnya, pakaian yang lainnya. Koko, jelas jubah yang lebih menutup. Nah, asal jubahnya tidak juga ketat, ya. Nah, taib. Kemudian yang kedua, ashal. Al-qamis itu lebih gampang mengenakannya, lebih mudah. Qit'atun wahidatun, ya, satu potong kita kenakan, sekali kenakan selesai. Nah, sudah menutupi semuanya. Bandingkan kalau kita mengenakan sarung sama mengenakan koko, sarung dulu pakai, nah, setelah itu baru bajunya. Tapi kalau qamis tidak, langsung sekali pakai selesai dari atas sampai bawah. Nah, kemudiannya berwarna putih. Ini warna yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai tatkala meninggal pun beliau sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk dikafani dengan kafan yang berwarna putih. Al-abyad. Itu adalah pakaian kalian dan juga tatkala kalian meninggal berwarna putih. Kalau mampu. Nah, sekali lagi, hukumnya afdol. Kalau pakai batik boleh, hukumnya boleh saja pakai batik. Nah, pakai sarung silahkan, tidak mengapa. Tapi kalau kita berbicara yang afdol, beda kan? Yang afdol, yang utama, yaitu yang tadi kita sebutkan. Nah, sebagian manusia justru minder pakai yang seperti ini dengan berbagai macam bentuk alasan, hilah. Nah, taib. Ya, ini kewajiban kita untuk mengenalkan ini loh bentuk pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dia mendapatkan pahala dengan at-ta'assi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga itu sebagai bentuk dakwah dia kepada umat. Sehingga umat pun mengerti apa pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah ibadah. Sesuatu yang syariat itu madahahu wa asna alaihi. Kalau syariat, kalau asyari itu pembuat syariat Allah dan Rasulnya itu memuji terhadap sesuatu atau menyanjung terhadap sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu adalah ibadah. Menunjukkan sesuatu itu adalah ibadah. Nah, kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tempat pelaksanaan sholat Id, itu disunahkan di tanah lapang, di musalla, ya, di tanah lapang, bukan di masjid. Sholat Id itu yang disunahkan dikerjakan di tanah lapang dan bukan di masjid. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla. Bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa keluar melaksanakan salat Idul Fitri dan juga Idul Adha ke tanah lapang. Nah, kemudian hukum tanah lapang ini seperti hukum masjid. Hanya saja dibedakan di sana tidak ada sholat tahiyatul masjid. Tapi hukum tempatnya itu seperti hukum masjid. Karenanya dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau mengarahkan, bersamaan dengan beliau memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh para wanita, baik dia dalam keadaan haid, dipingit, nah, gadis ting-ting misalnya yang belum menikah, nah, keluar semuanya. Tetapi kalau wanita yang sedang haid, sedang nifas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka menjauh dari tempat salat. Hadir, tapi jangan duduk di tempat salat, di saf. Nah, ketika maksudnya di tanah lapang yang situ akan dilaksanakan salat, menjauh. Entah di parkirannya misalnya, nah, di tempat parkir motor, di situ dia gelar tikar, duduk di situ. Tidak boleh, walaupun tidak sholat, dia di misalnya di saf paling belakang. Jangan. Nah, tidak boleh. Makanya kata Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, nah, dan beliau i'tazalanna, betul-betul nah, memerintahkan kami untuk i'tizal, menjauh dari tempat sholat. Nah, ini diantara dalil juga yang menguatkan wanita haid dan juga wanita nifas itu tidak boleh al-mukuth fil masjid, tidak boleh untuk berdiam di dalam masjid. Nah, ini diantara dalil yang menguatkannya. Walaupun dalam rangka talabul ilmi, walaupun dalam rangka belajar, nah, tidak boleh dia masuk berdiam di dalam masjid. Yang diperbolehkan hanya sekedar murur, lewat, atau dia masuk masjid tetapi untuk kebutuhan tertentu. Nah, setelah selesai keluar, bersegera untuk keluar. Nah, ini dalil yang menguatkan. Nah, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya wanita haid atau nifas tidak boleh berdiam di dalam masjid. Nah, kemudian kata beliau rahimallahu taala selanjutnya, wal khuruju ila kharijil baladi, dan dia keluar melaksanakan salat Id itu ke luar kampungnya. Nah, salat Id dilakukan di ya di perbatasan kampung. Nah, tetapi apa yang beliau sebutkan ini beliau sandarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Al-Alama Al-Albani rahimallahu taala, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau melaksanakan salat Id itu sampai di perbatasan kampung di situ baru salat di tanah lapang di situ. Nah, tetapi hadisnya lemah. Kata beliau rahimallahu taala selanjutnya, wa mukhalafatu tariqi, dan hendaklah dia berbeda jalan tatkala berangkat dan juga tatkala pulang. Tatkala berangkat dan tatkala pulang hendaklah dia melalui jalan yang berbeda. Nah, ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, demikian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum idin khalifu at-tariqi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu salat pada hari Id, maka beliau biasa melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Ketika berangkat dan juga ketika pulang. wal aklu qabla al khuruji fil fitri dun al adha. Kemudian disunahkan pula bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Id untuk makan beberapa butir kurma, atau minum, pokoknya sesuatu yang menunjukkan pada hari itu dia tidak berpuasa. Al-aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan menahan makan. Sebelum berangkat untuk sholat Idul Adha. Itu perbedaannya. Kalau Idul Adha nanti makannya, setelah sholat. Tapi kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum sholat, sebagaimana hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yawmal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Kata beliau, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau tidaklah pergi untuk melaksanakan salat Id hingga sebelumnya pasti beliau makan beberapa kurma dan beliau jadikan itu jumlahnya ganjil. Jumlah kurma yang dimakan ganjil. Kemudian dalam hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu terdapat lafaz tambahan, wala ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a, dan beliau tidaklah makan pada hari Idul Adha hingga beliau pulang dari solat Idul Adha. Dan itu perbedaannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa waqtuha ba'da irtifa'i syamsi qadra ramhin ila zawal. Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri dan juga Idul Adha itu adalah setelah matahari itu naik. Setelah matahari itu naik setinggi satu tombak, kurang lebih satu tombak. Matahari naik setinggi satu tombak itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit dari terbitnya matahari. Itu kurang lebih satu tombak itu sekian. Ini disebutkan di dalam perkumpulan forum para ulama ahli fiqih. Maksudnya setinggi tombak itu kurang lebih 10 sampai 15 menit dari terbitnya matahari. Itu sudah naik qadra ramhin. Di waktu itulah telah keluar dari waktu larangan salat ba'dal fajri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat ba'dal fajri hatta tartafi'a syamsu, hingga matahari itu naik. Maksudnya naik qadra ramhin, dalam riwayat yang lain hingga matahari naik satu tombak, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit dari terbitnya matahari. Itu dia naik satu tombak. Ketika itulah baru diperbolehkan sholat. Secara mutlak sholat sunnah mutlak. Sebelum itu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Ila zawal, sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari ke arah barat. Wala adana fiha wala iqamata, tidak ada adzan, tidak juga ada iqamah. Tidak ada adzan, tidak juga ada iqamah. Hal ini disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam ghaira marratin wala marratain al-'idain bighairi adhanin wala iqamatin." Dan lebih dikuatkan lagi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Jabir bin Samurah, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak sekali, enggak dua kali pada salat Id. Dan beliau tidak pernah memulai dengan azan dan tidak pernah pula tatkala hendak melaksanakan dengan mengumandangkan iqamah. Dengan mengumandangkan iqamah. Tayyib. Ini juga yang menunjukkan sesuatu itu keluar dari hukum asal. Karena memang hukum asalnya, nah, seseorang yang hendak melaksanakan sholat secara berjamaah itu adalah dengan adzan dan dengan iqamah. Dan hukumnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah, nah, adzan dan iqamah. Sebagaimana sabda beliau kepada Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, keluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, nam idza hadaratis salatu fa'adzina falyu'adzin lakum ahadukum falyu'ammakum akbarukum, kata beliau. Apabila masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah salah seorang yang lebih tua di antara kalian yang menjadi imam. Nah, yang menjadi imam. Tayyib. Tetapi ini keluar, hukum asal ini keluar apabila, keluar dari hukum asal ini apabila itu terkait dengan salat Id, nah, salat jenazah misalnya, dan juga bagi salat berjamaah pada wanita. Nah, pada wanita enggak ada adzan. Walaupun seluruhnya wanita, enggak ada adzan. Kalau iqamah, kalau hendak dia lakukan selama aman dari fitnah, la haraj, tidak mengapa. Kalau iqamah. Nah, terlebih kalau misalnya jamaahnya banyak. Nah, misalnya untuk pemberitahuan agar bersegera bersiap-siap, misalnya iqamah labas. Itu yang disebutkan oleh Al-Alamah Ibn Thaymin rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Al-Alamah Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau dia tinggalkan juga tidak mengapa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikian juga diantara sunnah seseorang yang hendak melaksanakan sholat Id itu adalah dengan mandi. Nah, mandi, mandi janabah. Mandi bukan mandi, maksudnya mandi dengan tata cara mandi janabah begitu. Nah, bukan sekadar mandi. Nah, mandi dengan tata cara mandi janabah. Hukumnya sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga bertakbir. Nah, bertakbir. Kalau pada Idul Fitri bertakbir itu dimulai ketika tenggelamnya matahari sebagai pertanda akhir dari bulan Ramadhan, ketika itu bertakbir. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata, agar mereka itu menyempurnakan bilangan Ramadhan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar mereka itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka. Maksudnya ketika bilangan Ramadan telah sempurna, maknanya telah selesai, hendaklah mereka itu bertakbir. Nah, takbir ini terus dilakukan sampai dia keluar dari rumahnya menuju tempat musalla, dia bertakbir. Nah, jadi takbirnya itu bukan semata-mata keluar dari rumah pada hari Id menuju ke tempat salat, bukan semata-mata itu, tapi dimulai dari tenggelamnya matahari. Nah, sebagai pertanda akhirnya bulan Ramadan, dia bertakbir. Terus dilakukan hingga ke tanah lapang, berhenti tatkala datangnya imam. Berhenti tatkala datangnya imam. Dan takbirnya dilakukan secara sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Nah, tidak juga dengan gantian. 2 mik, 3 mik gantian. Sudah. Nah, sendiri-sendiri saja. Taib. Kalau Idul Adha, takbir itu dimulai dari masuknya bulan Dzulhijjah. dari enam sampai kemudian akhir itu adalah tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Kalau di dalam Idul Adha atau di dalam bulan Dzulhijjah ada yang namanya takbir mutlak, ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak, ada yang namanya takbir muqayyad. Nah, kalau takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah sholat, takbir yang dilakukan setelah sholat itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Taib. Sampai nanti kemudian ba'dal asr tanggal 13 Dzulhijjah. Dilakukan setelah setelah sholat. Nah, kemudian bagi jamaah haji itu takbirnya bagi yang enam, ya bagi yang tidak melaksanakan haji dan dari tanggal 9 Dzulhijjah itu, dari tanggal ba'dal fajr dari tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah setelah asar. Setelah asar. Kalau takbir mutlak, takbir mutlak, takbir yang tidak dibatasi, kapan saja boleh dia lakukan. Nah, makanya dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau bertakbir tatkala ke pasar, beliau bertakbir tatkala di jalan. Nah, itu takbir mutlak, takbir mutlak. Nah, ya dimulai saat telah masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, gitu ya. Nah, berakhirnya sama, yaitu sampai 6 tanggal 13 Dzulhijjah. Hanya saja kalau takbir yang muqayyad tadi yang dilakukan setelah sholat, setelah sholat 6 itu berakhir ya setelah sholat asar, itu terakhir dia takbir. Nah, dan dilakukan setelah beristighfar 3 kali dan berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian bertakbir. Dan itu juga sendiri-sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Karena dalam hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, awal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu salam adalah istighfar 3 kali. Kemudian beliau membaca doa itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka zikir-zikir atau bacaan-bacaan kalau ada di sana mau dibaca setelah salat, maka setelah dua zikir ini. Nah, yaitu istighfar 3 kali dan ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada guna dan juga faedahnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam. Nah, manakah yang didahulukan antara membayar hutang orang tua dengan mengeluarkan uang untuk berkurban? Orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya masih hidup, maka yang lebih utama adalah berkurban. Nah, yang lebih utama adalah berkurban. Tayyib. Karena berkurban ini adalah terkait dengan kemampuan masing-masing orang. Kalau dia memang sudah pada tingkat yang mampu, nah, pada tingkat yang mampu, kata Nabi SAW, bagi orang yang dia mampu berkorban tapi dia tidak mampu berkorban, beliau apa kata beliau? Sudah, jangan ke masjid-masjid kami. Menjauh dari masjid-masjid kami, kata beliau SAW. Ini menunjukkan tahdzir syadid, peringatan yang keras bagi orang yang mereka memang memiliki kemampuan tetapi bakhil, ya, tidak mau berkorban, khawatir kalau berkorban hartanya berkurang, gak cukup buat makan ini dan itu. Nah, padahal sisa dari kurban tadi cukup untuk makan, untuk ini, untuk itu. Karena memang diantara bentuk kemampuan itu apabila diambil untuk berkurban, masih ada sisa yang untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, itu terkait juga dengan kewajiban zakat dan lain sebagainya. Nah, makanya berkurban terlebih dahulu kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya telah meninggal, maka lunasi terlebih dahulu hutang orang tua. Itu 6, meringankan. Nah, meringankan keadaan yang dirasakan oleh kedua orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dalam hadis, beliau hendak menyolatkan salah seorang jenazah sahabat. Tetapi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yatakhallaf, mundur. Karena tatkala beliau mengatakan la'alla sahibakum, jangan-jangan saudara kalian ini memiliki hutang. Para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, 2 dinar." Nah. Dinaran, 2 dinar dia punya hutang ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kemudian Nabi mundur, tidak mau mengimami sholat jenazah tersebut. Hingga kemudian salah seorang sahabat, seingat saya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, atau Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tanggungan saya akan menanggung hutang dia 2 dinar tersebut. Maka beliau pun maju kembali dan mengimami sholat jenazah. Kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah sholat jenazah itu, tidaklah setiap beliau bertemu dengan aku selalu mengatakan, mada sona'ta bidinarain. Awa maqala alaih salatu wassalam, wahai Abu Qatadah, apa yang telah sudah kamu lakukan dengan katanya mau nanggung 2 dinar, sudah dibayar apa belum? Ya Rasulullah, baru kemarin dia meninggal. Ini kata Abu Qatadah, insya Allah nanti saya bayar. Ketemu lagi, ditanya lagi, sudah bayar belum? Sampai kemudian tatkala bertemu kembali dan ditanya oleh Rasulullah SAW, sudah kamu bayar belum hutangmu 2 dinar? Tanggunganmu yang menanggung hutang saudaramu tadi 2 dinar. Maka kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala, qad qadaitu ya Rasulullah, sungguh aku telah membayarnya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, qad abrada, engkau telah mendinginkan kulit jenazah dari saudaramu di dalam kubur. Berarti sebelumnya dia terkena panas, kulitnya panas dengan sebab hutang dia. Maka jangan mudah-mudahan berhutang. Nah, dari sisi ini wallahu ta'ala alam bisawab, kalau kedua orang tuanya telah meninggal, maka yang lebih utama bayari dulu, lunasi dulu hutang kedua orang tua. Nah, tayyib. Adapun kalau kedua orang tua masih hidup, maka berkurban yang lebih utama untuk anak. Karena orang tua masih tanggungan orang tua hutang tersebut. Kalau anak ingin melunasi, dia termasuk sedekah bukan wajib, sedekah mustahab. Nah, sedekah sunnah dari anak membantu melunasi hutang orang tua. Nah, tayyib. Sebagian para ulama bahkan menyebutkan boleh orang tua itu mengeluarkan zakat mal dia untuk melunasi hutang orang tuanya, untuk membayarkan hutang orang tuanya. Atau istri atau suami, nah, yang dia keluarkan zakatnya untuk istrinya, nah, untuk melunasi atau membayar hutangnya. Khusus untuk itu saja, selain itu gak boleh. Karena zakat itu gak boleh diberikan kepada orang yang memang sebenarnya menjadi tanggungannya. Gak boleh. Kecuali disebutkan kalau masalah hutang. Nah, kalau masalah hutang. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullahu khair wa antum jazakumullahu khairan. Tafadhal. Mana pernah mendengar semuanya ada usia ya. Semua kita menyembelih kurban barengan dengan milik penguasa. Itu harus dihadukan milik penguasa tersebut. Kalau tidak, kalau apa-apa yang menjadi milik penguasa maka tidak ada kurban. Bahwa semua kulit itu tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa bisa dijual terus seluruh uangnya sudah bisa jadi seluruh. Ini diantara adab. Nah, diantara adab di dalam menyembelih hewan kurban. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ya didahulukan kurban milik penguasa. Milik penguasa didahulukan. Sultan penguasa itu, jangankan masalah kurban, masalah imam, masalah imam, keimaman sholat, walaupun bacaannya parah misalnya, walaupun bacaannya itu jelek, kemudian kadang suka lahen, tapi kalau penguasa datang, dia yang lebih berhak jadi imam. Ini melebihi kekuatan imam yang telah ditentukan, rawatib, imam rawatib, penguasa, sultan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya ummakum ahadukum min ghairi ahlihi wala sultanihi aw maqala alaihi salatu wasallam. Janganlah seseorang itu menjadi imam di rumah yang bukan miliknya dan juga di tempat yang menjadi bukan kekuasaannya. Yang lebih berhak sahibul bait kalau itu dilakukan di rumah misalnya, atau sultan penguasa setempat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terkait dengan hewan kurban pun demikian, didahulukan mereka. Kepala desa ini. Ya, kepala desa itu kan penguasa juga. Nah, kalau kepala desanya berkurban, didahulukan mana punya Pak Lurah ini dulu kurban. Nah, taib. Kemudian terkait dengan kulit al-jild. Nah, hukum asalnya seluruh bagian dari hewan kurban itu dimanfaatkan, disedekahkan begitu. Nah, tetapi kalau kemudian tidak ada yang bisa memanfaatkan, disebutkan bahwasanya dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan kulit-kulit itu kemudian dijual dan disedekahkan senilai hasilnya, disedekahkan semuanya, diberikan. Nah, tapi kalau ada yang mau menerima silahkan, tidak mengapa, itu lebih memudahkan. Nah, mau kulit mau silahkan ambil misalnya. Kalau tidak ada dijual hasilnya ya disedekahkan. Disedekahkan. Ini sebagian para ulama memperbolehkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang tidak boleh adalah dijual hasilnya dibelikan hewan kurban lagi atau untuk perkara-perkara yang lain ini yang tidak boleh. Nah, dibelikan daging misalnya, ya, dibelikan daging lagi atau dibelikan, tidak boleh. Tidak boleh. Taib. Karena panitia itu sejatinya adalah dia itu wakil dari sahibul kurban, wakilnya. Sama saja saya berkurban, tapi kulit itu saya jual, saya belikan ini, ya, sama aja dia nggak berkurban. Ya. Maknanya kalau dia telah berkurban, ya sudah, sedekahkan itu semua, sedekahkan, termasuk kulit-kulitnya, bahkan termasuk pelananya. Dahulu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, pelananya itu, pakaian hewan onta ketika itu, disedekahkan semua. Hanya saja memang kalau untuk daging, ya untuk dagingnya boleh bagi sahibul kurban untuk menyimpan, menghadiahkan dan memakannya. Nah, kalau untuk kurban boleh, orang kafir pun mendapatkan boleh. Orang kaya mendapatkan boleh sebagai bentuk hadiah kepada mereka untuk kurban, tapi kalau zakat tidak boleh. Kalau zakat tidak boleh. Wallahu ta'ala alam nusab. Mungkin sampai sini apa yang kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.